Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, jam sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan ingkang kita pendet saking kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita melepet kaifa nazurul qubur. Bagaimana kita berziarah kubur? Pembahasan tentang ziarah kubur, Bapak sekalian, dimasukkan dalam pembahasan yang berkaitan dengan akidah. Kenapa? Di antaranya kubur itu satu di antara fitnah yang pernah mengantarkan manusia terjerumus dalam perbuatan syirik. Kubur bisa menjadi wasilah yang mengantarkan manusia terjebak dalam perbuatan syirik. Seperti yang pernah kita sama-sama pelajari insyaallah Bapak sekalian, sejarah terjerumusnya kaumnya Nabiullah Nuh ke dalam perbuatan syirik diawali dengan sikap ghulu terhadap orang-orang saleh yang meninggal, sikap berlebih-lebihan kepada orang saleh yang meninggal. Kemudian mereka sering mendatangi kuburnya orang-orang saleh itu, iktikaf di situ, sehingga duduk diam merenung di kuburannya orang-orang saleh. Sampai akhirnya syaitan membisikkan kepada mereka ide yang dianggapnya bagus, tapi ini awal kesesatan, yaitu mematungkan orang-orang saleh yang sudah meninggal. Mematungkan orang-orang saleh yang sudah meninggal, dibuat gambar patung, lalu ditempatkan di tempat biasa mereka bermajlis, dengan harapan supaya menjadi jalan pintas untuk mengingatkan apa yang menjadi ajaran orang-orang saleh tersebut. Ini ide syaitan yang pertama dalam rangka menjerumuskan mereka ke dalam syirik. Dan itu dibiarkan oleh syaitan berlangsung satu generasi. Sehingga yang pertama, beragama itu tidak cukup dengan niat yang baik. Niat yang baik, kalau caranya keliru, ini adalah awal kesesatan. Niat yang baik mesti diikuti dengan cara yang benar. Mematungkan orang saleh, membuat atau menggambar orang saleh, ini termasuk di antara wasilah atau cara yang keliru apabila niatnya untuk mengingat orang saleh tersebut. Kalau sekarang namanya monumen peringatan. Kemudian bid'ah itu lambat atau cepat bisa mengantarkan kepada kekufuran. Di antara pengikut Dajjal sekalian adalah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang mereka adalah dalam beragama lebih mengikuti kepada hawa nafsu, kepuasan hawa nafsu. Dan di akhir zaman di antara pengikut Dajjal adalah Khawarij. Pengikut hawa nafsu itu akan bergabung dengan yakni orang-orang yang mereka juga hidup dengan hawa nafsu mereka. dan akan memerangi kepada orang-orang yang mereka betul-betul di atas al-haq. Kemudian juga betapa sangat sabarnya setan dalam mengantarkan manusia untuk masuk dalam jebakan yang lebih berat lagi. Setan biarkan itu berlangsung satu generasi, padahal umurnya kaumnya Nabiullah Nuh rata-rata 1000 tahun. Maka bapak sekalian, dakwah itu pun membutuhkan kesabaran dan bertahap, sebagaimana setan juga dalam mengantarkan manusia terjebak dalam syirik bertahap. Bid'ah dulu dengan membuat patung orang soleh, sampai kemudian tahapan berikutnya mereka benar-benar menyekutukan Allah Ta'ala. Sehingga kuburan menjadi wasilah yang mengantarkan terjerumusnya manusia ke dalam perbuatan syirik. Maka ini dibahas dalam pembahasan akidah sangat erat antara itu kuburan, fitnah kuburan dengan terjadinya kesyirikan. Ziarah kubur, bapak sekalian, itu merupakan bagian daripada syariat Islam, karena Nabi memerintahkan kita untuk berziarah kubur yang tujuannya dari dua sisi, tujuan kita yang berziarah dan tujuan untuk yang diziarahi, manfaat untuk kita dan manfaat untuk yang kita ziarahi. Adapun manfaat untuk kita apa? Manfaat untuk kita adalah tudzakkirukumul maut, tudzakkirukumul akhirah, talinul qulub. Itu dalam rangka untuk mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada kampung akhirat, dan dalam rangka untuk melunakkan hati kita yang keras. Manusia sangat membutuhkan rem dalam melaju di dalam kehidupan dunia yang sering membuat dunia itu lupa. Lupa kalau kita akan mati dan lupa kalau kita akan masuk ke kampung akhirat. Ziarah kubur akan menjadikan kita diingatkan dengan kematian, bahwa yang di dalam kubur ini dulu ada raja terkenal, terkenal kekuasaannya luas. Ada raja yang pernah yaitu menjadi raja sampai puluhan tahun atau bahkan seumur hidup. Ada yang dulu yang dikubur ini orang kaya raya. Ada dulu yang dikubur ini artis terkenal. Ada dulu orang yang dikubur ini para penjahat kelas kakap dan macam-macam. Sehingga akan mengingatkan pada kita, kaya apapun kita, mau selama apapun kita berkuasa, mau sebanyak apapun harta yang kita miliki, maka kita semuanya akan masuk ke alam barzakh, alam kubur. Setelah dia masuk alam barzakh, alam kubur, tinggal kemudian kenangannya adalah apa yang pernah dia lakukan ketika hidupnya. Karena seorang mukmin diajarkan oleh nabinya agar kita meninggalkan asar, yaitu jejak hidup, agar kita dikenang dalam kehidupan kita ini memiliki warisan-warisan yang bermanfaat, warisan ilmu, warisan bangunan-bangunan yang bermanfaat, warisan pendidikan, dan seterusnya. Ini adalah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita sekalian. Dan Nabi memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian, dan satu di antara caranya adalah dengan kita ziarah kubur, yang dalam mengingat kematian itu ada manfaat. Apa kemarin, ikhwan? Orang yang banyak mengingat kematian, ada faedah-faedah yang baik yang akan dia dapatkan. Yang pertama, nasyatul ibadah, semangat dalam beribadah. Yang kedua, suratul taubah, segera dia bertaubat. Yang ketiga, lupa. Apa yang ketiga? Qanaatul qalbi. Hatinya menjadi qanaah. Itu diantara faedah orang yang mereka banyak mengingat kematian. Kemudian faedah untuk yang kita ziarahi, yaitu doa-doa yang kita sampaikan kepada mereka. Bukan kita berdoa kepada mereka, tapi kita mendoakan mereka sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang doa diantaranya adalah doa keselamatan, doa agar mereka diringankan azabnya, diluaskan kuburannya, dan seterusnya. Sehingga inilah tujuan disyariatkannya ziarah kubur. Adapun meminta kepada ahlul kubur adalah syirkun akbar. Mari kita lihat para sekalian catatan-catatan beliau yang berkaitan dengan kaifa nazurul kubur, bagaimana kita mesti berziarah kubur. Ada tata caranya, ada cara ziarah yang sunnah, ada cara ziarah yang menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monggo, di bawah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalian pernah melarang kita ziarah kubur. Inni kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Saya dulu pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha. Adapun sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Untuk apa itu? Litudzakkirukum ziaratuha khairan. Yang dengan ziarah itu akan mengingatkan kepada kalian kebaikan. Ini kebaikan diantaranya adalah mengingatkan pada kematian, mengingatkan kepada kampung akhirat, mengingatkan atau untuk melunakkan hati kita. Itu kebaikan-kebaikan yang membuat orang tergerak untuk dia semangat untuk melakukan kebaikan, karena dia tahu persis bahwa kalau sudah mati itu gak ada yang bermanfaat lagi kecuali amal-amal soleh. Idza mata Ibnu Adam atau idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalaf. Apabila manusia itu mati, terputus semua amalnya kecuali tiga. Nama niku shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bi wa walatin salihin yad'ulah. Amal kita yang pernah kita lakukan itu yang manfaat, dan amal-amal yang sudah terputus semuanya tapi ada yang masih mengalirkan pahala, di antaranya adalah sedekah jariah. Itu sedekah untuk kepentingan kemanfaatan kaum muslimin selama masih digunakan oleh kaum muslimin, maka dia akan tetap terus mendapatkan aliran pahala. Di antaranya adalah wakaf-wakaf, wakaf tanah, wakaf sumur, wakaf rumah singgah, wakaf masjid, wakaf pendidikan. Selama itu masih terus digunakan kaum muslimin, dia akan mendapatkan aliran-aliran pahala. Sehingga kalau kita wakaf, ya kalau bisa sih yang sekaligus bagus. Quran yang kira-kira bagus, jangan yang gampang berodol kemudian disingkirkan sama orang, akhirnya melangkrak, enggak pernah dibaca, iman-iman. Tapi yang kira-kira bagus, orang tertarik, sehingga orang suka membaca, maka itu akan memberikan aliran pahala kepada kita. Kemudian ilmu yang manfaat. ilmunya benar, kemudian apa yang kita ajarkan diamalkan orang, Masya Allah itu akan terus mengalir. Maka semua pahala kaum muslimin yang beramal saleh, semua pahalanya otomatis mengalir kepada Rasulullah SAW, guru pertama yang mengajarkan agama. Maka berbanggalah orang mereka menjadi guru agama, bukan karena profesi digaji, tapi dia ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan bukan berarti kalau ikhlas itu enggak boleh menerima gaji, itu masalah tersendiri. Bukan orang yang tidak digaji belum tentu ikhlas, orang yang digaji belum tentu tidak ikhlas. Ikhlas itu urusannya sendiri. Jangan kemudian tenaga guru ibaratnya diperes sampai garing. Ikhlas ya, gajinya ikhlas. Ikhlas, ikhlas. Istrinya bagaimana? Anaknya bagaimana? Keluarganya bagaimana? Dia punya tanggung jawab juga. Ikhlas sendiri, gaji sendiri. Ikhlas urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam yaitu meraih keuntungan insyaallah taala, adapun itu adalah urusan sendiri lagi. Dan demikian juga orang yang tidak digaji belum tentu ikhlas, karena belum tentu yang tidak digaji itu dia menginginkan pula kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Kemudian anak saleh yang mendoakan. Mas kalian, kita ini anaknya mau saleh enggak saleh, yang jelas itu keluar duit, ngopeni, itu mesti, enggak bisa tidak. Sama-sama kita keluar uang, tenaga kita keluar, bagaimana kita mencipta anak ini nanti manfaat untuk kita, yaitu menjadikan program anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya, yang mendoakan kepada orang tuanya, sampai ada orang tua yang diangkat surganya, sampai terheran, terkejut, kok bisa surganya itu terangkat naik. Kata, dikatakan pada dia, bistighfari ini waladik, yaitu dengan istighfarnya anakmu. Sehingga kita sebagai putra jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita, dan kita juga sebagai orang tua programlah anak-anak kita menjadi anak yang saleh yang nanti bisa mendoakan kita semuanya. Nah sekalian, ada beberapa catatan yang beliau bawakan di sini. Yang pertama, monggo. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita berziarah kubur. Yang pertama, disunahkan menyampaikan salam kepada mereka ketika masuk kuburan dan mendoakan keselamatan kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabatnya agar ketika masuk ke kuburan mengucapkan Assalamualaikum ahlabiyyat minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allah bikum lahikun as'alullah lana walakumul afi. Yang pertama, yusanu salam alal amawat wa du'a lahum inda duhul. Sunnahnya kita berziarah kubur sekalian, kita melewati kuburan muslimin atau kita melewati pekuburan umum yang campur muslim dan kafir, dan sebaiknya kuburan dipisah-pisah, kuburan muslim, kuburan kafir. Babnya terkadang juga ada kuburan muslim yang terganggu dengan kuburan orang yang rusak. Sampai ada kisah-kisah, ini kubur pun atau bumi pun menolak orang itu dikuburkan di situ, dan karena sangat buruknya perbuatan orang tadi. Ada perempuan berzina dengan laki-laki, padahal dia sudah bersuami, hamil, punya anak. Kemudian anaknya laki-laki, sangat tampan. Perempuan yang sang ibu ini tertarik dengan anak laki-lakinya, sampai berzina dengan anaknya sendiri dengan cara-cara yang diatur sedemikian rupa. Dari hasil hubungan ini hamil lagi anak perempuan, kemudian sehingga anaknya sekaligus cucunya. Ya, anaknya sekaligus cucunya, karena dia berzina dengan anak laki-lakinya melahirkan anak perempuan. Kemudian perempuan, anak perempuan, cucu perempuan ini, yang anaknya juga ini, akhirnya juga dikawinkan dengan, yaitu anak laki-lakinya tadi. Wah, akhirnya ruwet, enggak karuan. Dan itulah diantara ini hancurnya perzinaan dan ruwetnya perzinaan. Sampai kematian perempuan tersebut, bumi pun menolak untuk dikuburkan di tempat itu. Ada yang betul-betul kejahatannya itu sangat luar biasa. Dan orang yang telah dikuasai kejahatan nafsunya mungkin menganggap biasa. Yang tidak berzina menganggap zina itu dosa yang luar biasa, menjijikan. Tapi yang berzina profesi, harian. Sampai-sampai terkadang ketika sudah kayaknya hatinya sudah mati sekalipun, sudah mati, zina-zina, sholat-sholat. Sehingga waktunya adzan-adzan, selesai sholat, ngantor lagi. Ah, Masya Allah. Sehingga seperti sudah tidak ada lagi sensitivitas antara ketaatan dengan yaitu muharramat. Kemudian mendoakan kepada, bisa disunahkan salam kepada mayit dan mendoakan kepada mereka ketika masuk kubur. Faqad allama ar-rasulu ashabahu ayyakulu. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada para sahabat untuk mengucapkan doa ini ketika melewati kubur. Ini secara umum doanya kepada ahlul kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullaha lana walakum al-afiyata. Assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatan buat kalian wahai para penghuni kampung barzah. Minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan kami insyaallah akan segera menjumpai kalian pula, menyusul kalian, bertemu dengan kalian. Itu karena telah menjadi ketetapan Allah, setiap kita pasti akan mengalami kematian. As'alullaha lana walakum al-afiyata. Aku minta kepada Allah untuk kami dan kalian agar Allah berikan kesejahteraan. Ini doa secara umum. Boleh mendoakan kepada ahlul kubur dengan doa-doa khusus seperti doa ketika kita mau, yaitu menyalat, kita menyalatkan mayit, didoakan ampunan, rahmat, diluaskan kuburannya, diringankan ini perkaranya, kemudian dicuci dosanya, dibersihkan. Ini semuanya doa-doa untuk ahlul kubur atau yang ditujukan secara khusus. Di antara mungkin orang tua kita atau saudara kita, sehingga ada doa yang sifatnya umum, ada doa yang sifatnya ini khusus. Yang kedua, tidak boleh duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ila al-qubur. Ya. Yang kedua, di antara adab kita berziarah kubur, Bapak sekalian, tidak boleh kita duduk di atas kubur. Adamul julus alal qabri. Tidak boleh duduk di atas kubur. Kadang-kadang kita ini menguburkan atau orang yang mereka menguburkan mayit yang kita ikut mengiring ke kubur enggak tahu aturan, yaitu neranya kuburan dilompat-lompati atau diinjek-injek. Kemudian duduk di atas kubur, apalagi ada kijingnya, duduk di atas kijing, kemudian ngobrol-ngobrol sambil ngerokok, kadang-kadang ngobrolkan sesuatu yang membuat ketawa-ketawa, sehingga sudah duduk di atas kubur sambil ngerokok, kemudian ketawa-ketawa, sehingga tidak bisa merasakan suasana sama sekali berkaitan masalah pengkuburan, yang mestinya orang mengambil ibroh bahwa dia itu akan juga mati seperti mayit yang dikubur, apa yang telah dia siapkan untuk menghadap Allah Ta'ala. Yang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menguburkan mayit, di antara Nabi ingatkan kepada mereka apa? Untuk hari seperti ini, untuk saat seperti inilah kita bersiap-siap. Itu saat kita sudah tidak lagi punya kesempatan beramal, jasad kita dimasukkan ke dalam kubur, maka tinggal kita nanti mengandalkan amal apa yang telah kita lakukan saat kehidupan kita. Yang jelas kita semuanya akan terbatas dengan umur dan akan masuk kubur. Hendaknya bersiap-siap apa yang telah disiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara pernah ingatkan oleh Ibrahim bin Adham ketika ditanya, kenapa sih kok kita ini sudah berdoa kepada Allah Ta'ala tapi belum kabul-kabulkan juga? Ada 10 perkara, kata Ibrahim bin Adham. Satu, kamu bilang mencintai Allah tapi kamu tidak mentaati Allah Ta'ala. Kamu baca Quran tapi tidak mengamalkan si kandungan Quran. Kamu mencintai Nabi tapi kamu menyelisih ajaran Nabi. Kamu menikmati nikmat-nikmat Allah tapi kamu tidak mensyukurinya. Kamu makan nikmat Allah tidak mensyukurinya. Kemudian kalian setiap bangun tidur hanya sibuk dengan aibnya orang, tidak sibuk dengan aibnya sendiri. Kalian tahu akan mati tapi kalian tidak mempersiapkan untuk kematian Anda. Kalian yakin, kalian tahu setan itu musuhmu tapi malah ditaati. Kalian yakin akan ada neraka tapi kalian tidak lari dari neraka. Kalian yakin ada surga tapi kalian tidak itu melakukan amal yang mengantarkan ke surga. Kalian saling menguburkan mayat tapi tidak saling mengambil manfaat dari pengkuburan mayit. 10. Ini yang sering membuat doa seorang kemudian tidak atau tertunda dikabulkan oleh Allah Ta'ala. La tusallu ilal kubur adamul julus alal qabri wa adamu watnihi liqa salam, yaitu tidak duduk di atas kubur, tidak pula menginjak kuburan. Di antara sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tusallu alil ilal kubur, jangan Anda salat menghadap kubur. Maksudnya menghadap langsung, bukan diurut. Kalau enggak boleh menghadap kubur gimana? Diurut ke sana terus ada kuburan. Bukan begitu. Maksudnya adalah langsung menghadap kepada kubur. Langsung menghadap kepada kubur tidak diperbolehkan. Sehingga tidak boleh disatukan antara masjid dengan kuburan. Kemudian dan juga wala tajlisu 'alaiha, dan jangan duduk di atas kuburan. Yang ketiga, tidak boleh tawaf mengelilingi kuburan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatawafu bil baitil 'atiq." Dan hendaklah mereka tawaf mengelilingi rumah yang tua itu, Ka'bah. Yang ketiga, ada mutawaf haulal qabri bi niyati taqarrub. Tidak boleh tawaf di kubur dengan niat takarrub kepada Allah Ta'ala. Sekalian, tawaf itu satu-satunya ibadah yang hanya boleh dilakukan di Ka'bah Baitullah. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan tawaflah kalian di rumah tua yaitu Ka'bah. Tawaflah di Ka'bah. Ka'bah itu tempat yang barokah, tapi mencari barokahnya Ka'bah itu bukan dengan ngoser-ngoser Ka'bah, itu bukan kosot di dinding Ka'bah, tapi dengan cara tawaf di Ka'bah, mengusap rukun Yamani, mencium Hajar Aswad, itu kalau semuanya memungkinkan. Kalau tidak, ya rukun Yamani enggak diusap, enggak bisa mengusap, ya lewat gitu aja. Ka'bah adapun Hajar Aswad, kalau tidak bisa mencium, mengusap, enggak bisa mengusap, ya sekedar kemudian melambaikan ini tangan dengan tidak dicium. Demikian Ka'bah dicari barokahnya, bukan dengan kosok di Ka'bah. Sebagaimana sebagian besar kaum muslimin ketika tawaf di Ka'bah, targetnya itu bisa nangis ngululu di Ka'bah, atau bahkan diikuti berikutnya dengan selfie, sengaja selfie sehingga badannya ditempelkan di Ka'bah gini, kemudian dia difoto, atau juga dia sambil berdoa di Ka'bah, action doa, print foto. Ini semuanya bisa merusak ibadah kita. Tempel di gua, tempel di gambar, kewede, dicetak foto kewede, ditempel di ruang tamu, setiap orang datang, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Itu akan bisa membuat hati kita rusak, itu dengan ibadah yang pernah kita lakukan. Sebaik-baik ibadah itu, yang paling disembunyikan, yang paling disembunyikan, yang paling tersembunyi, sehingga betul-betul lebih mengarahkan kepada keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Pengajian disembunyikan, bagaimana caranya? Ya maksudnya ibadah-ibadah yang bisa memang disembunyikan. Kok enggak pernah kelihatan sholat jamaah, Pak? Ya, takut riak, takut dilihat orang. Itu maksudnya itu ibadah-ibadah yang memang itu bisa disembunyikan. Bukan semuanya ibadah disembunyikan. Gak pernah kelihatan naik haji, khawatir ya. Ya yang bisa, yang mesti terlihat ya kita lakukan dengan terlihat bagaimana kita menata niat kita kepada Allah Ta'ala. Ada pun yang bisa disembunyikan, sembunyikan sholat sunnah, umpamanya, kemudian sedekah sunnah, atau yang lain-lainnya. Sehingga lebih pada yaitu kemurnian niat dia semata-mata mengharapkan apa yang datang dari Allah Ta'ala. Tidak boleh ada tawaf kecuali di Ka'bah. Tarekat Sufiyah, Mas sekalian, di antara tarekat Sufiyah, pengagungan kepada syekh-syekh mereka tawaf di kuburan. Tawaf di kuburan. Dan rata-rata tarekat Sufiyah mengagungkan para tokoh-tokoh mereka, pendiri-pendiri mereka. Kuburannya makmur, sangat makmur. Bahkan menjadi tempat yaitu tujuan yaitu manusia, tempat tujuan wisata. Bahkan wisata religius itu diantaranya dengan cara menghidupkan kuburan-kuburan. Yang umpamanya yang punya aset wisata itu tujuannya ngeruk duit, terus berpikir bagaimana caranya bisa mendatangkan aset wisata yang mendatangkan duit, di antaranya berpikir menghidupkan kuburan-kuburan. Kemudian dicari cara bagaimana supaya kuburan bisa populer, membuat cerita palsu, membuat karomah palsu, atau membuat segala macam, sampai kemudian kuburan itu bisa menjadi ramai. Orang yang membuka pintu syirik seperti ini sangat dikhawatirkan dosanya menjadi dosa jariah. Ada kuburan tadinya mati, pek, gak ada orang kunjungi sama sekali. Begitu dia kunjungi karena dia tokoh, maka habis itu ramai. Yang bloon pun juga komentarnya, Masya Allah, syirik-syirik juga ada manfaatnya, menghidupkan ekonomi masyarakat, menggairahkan ini ekonomi masyarakat. Ini orang yang memang pikirannya hanya sekitar berkaitan dengan urusan dunia. Dajjal-dajjal juga ada manfaatnya, memakmurkan ekonomi masyarakat. Ini orang yang tidak pernah paham tentang agama. Yang keempat, ada nih. Yang keempat. Ya, mas kalian, di antara adab kuburan juga adalah tidak boleh ada mukarati syai' minal Quran fil makbarah. Tidak boleh membaca Quran di kuburan. Wala taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Artinya rumah itu jangan sepi nyenyet dari amal ibadah. Enggak pernah pakai zikir, baca Quran, salat sunat. Sebaliknya, kuburan itu tidak boleh ada amal-amal ibadah, sengaja doa di kuburan, sengaja sholat di kuburan, sengaja baca Quran di kuburan. Fa'inna syaitana yanfiru minal bait alladhi yukra'u tukra'u fihi suratul Baqarah. Rumah itu akan, syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di situ surat Al-Baqarah. Kemudian Yang kelima, tidak boleh meminta kepada mayit yang dikubur. Ini termasuk diantara bentuk asyirkul akbar, syirik yang besar, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tidak boleh ada muwati akalil azhur, yaitu tidak boleh meletakkan karangan-karangan bunga dan yang semisalnya. Ini adalah tasabuh dengan orang-orang Nasrani. Kadang-kadang kita layat itu, kalau yang mati tokoh atau siapa, tumpukan karang bunganya bisa dijejer sekilo. Ini semuanya hanya mau dibuang saja. Seandainya itu diberikan para fuqara wal masakin, diberikan pada keluarga, kemudian bisa dimanfaatkan untuk ahlul bait, itu adalah lebih manfaat dibandingkan sekedar hanya cari nama, ikut berduka cita, PT ini, tokoh ini, tuan ini, segala macam. Yang penting kita doakan kepada mayit, apa yang kita berikan manfaat kepada fuqara wal masakin atau kepada kaum muslimin, sehingga jangan sampai justru mubadir. Yang ketujuh, yakni tidak boleh wala yajusul bina ala qabri, tidak boleh membuat bangunan-bangunan atas kubur, kijing atau rumah-rumahan kecil atau besar, bahkan kayak istana atau kitabah atau tulisan-tulisan baik dari Quran atau syair atau yang lain-lainnya. Ini semuanya terlarang, yang lalu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sekalian, semoga manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pas yang akan datang bidillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.